Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala, yang mana berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan berjumpa kembali di rumahnya yang mulia ini, di salah satu dari taman-taman syurga Majelis Ilmu Agama. Maka kita memohon kepada Allah, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga Firdausnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mubar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan wa Adnan bin Waladi Nabi Ismail, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau Ridwanullahi alaihim ajma'in. Jamaah, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas rukun-rukun iman kepada takdir dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, atau yang lebih dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Hadis pertama dalam pembahasan Kitabul Iman, iman dalam kitab Sahih Muslim ini. Di sana telah kita ketahui bersama beberapa rukun iman kepada takdir, di mana iman seseorang kepada takdir belum dikatakan benar jika dia tidak mengimani rukun-rukun tersebut. Dan para ulama menyebutkan banyak manfaat, banyak buah kebaikan mempelajari yang dapat dipetik setelah mempelajari rukun-rukun iman kepada takdir. Di antaranya membuat seorang hamba semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin berharap kepada Allah, dan dia tidak akan harap-harap cemas kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Karena ia tahu segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah, segala sesuatu adalah ciptaan Allah, segala sesuatu telah ditulis Lauhul Mahfuz, dan segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya Allah Jalla wa'ala, sehingga dia tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana ini sifatnya mereka para ulama, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, hanya saja yang takut, khasyah, takut mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mereka para ulama. Dan Allah sebutkan orang-orang yang memahami agama ini dengan sifat tersebut di dalam surat Al-Ahzab. Allah Jalla wa ala berfirman, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Dan mereka orang-orang yang menyampaikan agama Allah serta takut kepada Allah Jalla wa ala, mereka tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah Jalla wa ala yang senantiasa menghisab mereka. Oleh karena itu, salah satu dari doa yang diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada Nabi-Nya secara khusus dan juga kepada umatnya secara umum, ikhtida'an binabiyihim, adalah doa yang tertera di dalam surat Ali Imran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Katakanlah, Allahumma malikal mulk, ya Allah, malikal mulk, maharaja yang memiliki segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha, engkau akan memberikan kekuasaan di dunia ini kepada siapa yang engkau kehendaki. Bukan karena kecerdasan dia, bukan karena ada ya tim ses ya, di belakangnya, tetapi karena Allah yang berkehendak. Allah memiliki banyak rahasia di balik itu yang tidak kita ketahui, yang bisa jadi dia akan binasa dengan kekuasaan dan kerajaan di itu sendiri setelah dia memilikinya. Tu'til mulka man tasha, engkaulah yang akan memberikan kerajaan ini kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkaulah yang akan menarik, mencari engkau kehendaki dari siapa yang engkau kehendaki. Seperti cerita siapa jemaah, Kisra. Ketika sampai kepadanya surat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh dia untuk masuk ke dalam Islam, mazzaqahu bi mazzaqaha. Dia mencabik-cabik, merobek-robek suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berdoa, mazzaqallahu mulkah. Semoga Allah mencabik-cabik, merobek-robek kerajaannya. Tidak lama kemudian dia dibantai oleh anak kandungnya sendiri yang telah ia lahirkan. Disembelih oleh putranya sendiri. Siapa yang menyembelihnya jemaah? Putranya sendiri yang menyembelih dia. Ya, dan dibuang mayatnya oleh putra dia sendiri, bukan orang lain, orang dalam kerajaannya, dalam istananya yang telah ia lahirkan. Makanya kan sekali ketika seorang memiliki kerajaan, kekuasaan, kekayaan, hendaknya dia mengingat itu titipan Allah Jalla wa'ala. Dan jangan pernah dia takut kekuasaan, jabatan, karirnya akan mati kalau dia membela agama Allah. Karena yang memberikan karir tersebut kepadanya adalah Allah yang mewajibkan kepadanya untuk membela agamanya. Kekuasaan, jabatan yang ia khawatirkan akan hilang, itu titipan dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan dia untuk membela agamanya. Maka Nabi diajarkan oleh Allah untuk membacakan doa ini. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha'. Ya Allah, Maharaja, segala kerajaan berada di sisimu, berada di tanganmu. Engkaulah yang akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau inginkan. Engkaulah yang akan mencabut kerajaan tersebut dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau akan memuliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau akan menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, segala kebaikan itu ada di tanganmu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Tatkala akidah yang seperti ini, iman kepada takdir telah menancap kuat di dalam hati seorang hamba, dia tidak akan merengek-rengek kepada manusia dengan mengorbankan agamanya. Dia tidak akan menjilat kepada manusia dengan mengorbankan agamanya. Dia tidak akan pernah siap membeo kepada manusia, menjilat kepada manusia kalau dia harus mengorbankan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tahu semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah, telah ditulis oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Dan semuanya itu adalah di atas, di bawah, dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mencari rezeki, dia tidak mudah pesimis. Dia selalu optimis. Begitu dia buka usaha, sekalipun dia melihat di sekelilingnya ada saingan-saingan yang gak akan mungkin orang akan membeli ke dia. Karena orang yang membuka di depan dia sekian toko, sedangkan dia cuma kios kecil, sedangkan saingannya 3 pintu buka toko di depannya, barang yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Dia gak akan pernah pesimis, gak akan pernah khawatir gak akan mendapatkan rezeki. Karena prinsip seorang mukmin sebelum, di saat, dan sesudah, senantiasa dia pasrah dan serahkan kepada Allah. Seiring dengan itu dia menjalankan sebab apa yang terjadi, dia serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan tidaklah ada sebuah nikmat yang ada pada kalian melainkan dari Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak melainkan di bawah kehendaknya Allah. Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malu. Dialah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Wa kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu yang itu baik untuk kalian, dan bisa jadi kalian membenci terhadap menyukai sesuatu yang itu menyukai sesuatu yang itu buruk untuk kalian, dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Maka dia tidak akan menjilat kepada manusia. Dia tidak akan pernah khawatir karirnya mati kalau dia menjadi hamba yang agamis. Dia tidak akan khawatir rezekinya akan berkurang kalau dia taat kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengkhawatirkan rezekinya akan hilang, akan berkurang jabatan dan karirnya, hilang atau mati karena menerapkan agama Allah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengagungkan Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. mungkinkah Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, alladhi ala kulli syai'in qadir, innama amru idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Setiap kali hambanya beribadah mendekatkan diri kepada-Nya, semakin taat, semakin disiksa dan semakin dibuat miskin dan semakin dibuat sial oleh Allah, sungguh tidak akan mungkin. Apabila makhluk saja yang rahmat mereka ya, adalah rahmat makhluk, semakin kita berbuat baik kepada mereka, mereka semakin berbuat baik kepada kita. Semakin kita taat menjalankan perintah mereka dan meninggalkan larangan mereka, mereka akan semakin baik untuk kita. Lalu kenapa kepada Allah kita tidak berprasangka demikian yang mestinya lebih dari demikian? Laisa kamitsli syai'un wa huwas samii'ul basir. Ini malah kita menduga, khawatir akan hilang jabatan, akan hilang, akan mati karirnya, akan hilang rezekinya kalau dia menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Bukankah ini bentuk buruk sangka kepada Allah? Na'udzubillah, kalau kita mati di atas sangkaan ini, kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis qudsi, Allah menyatakan, ana 'inda dhanni 'abdi, aku sesuai dengan praduga sangkaan hambaku kepadaku. Betapa banyak orang yang tidak mau meninggalkan riba dalam keadaan dia tahu dosa riba. Apa alasannya? Khawatir makan apa anak saya, dari mana biaya sekolah anak saya. Sedangkan sebulan gaji saya sekian, sedangkan kalau saya keluar 100% dari gaji tersebut, hilang begitu saja. Saya makan apa? Saya minum apa? Ya subhanallah, yang mengharamkan riba dialah yang telah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini melainkan rezekinya dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kam min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak yang melata di muka bumi ini, dia tidak mampu mencari rezeki, enggak punya kedua tangan, enggak punya kaki, ada yang enggak punya mata, ada yang stroke, ada yang kanker, ada yang tumor. Allah memberikan rezeki kepadanya dan kepada kalian. Kenapa kita masih ragu? Inilah makna Islam yang sesungguhnya, pasrah dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tertanam, menancap kuat di dada-dada mereka, para nabi dan para rasul. Demikian juga para sahabat mereka, sehingga mereka tidak pernah gentar, tidak pernah ragu dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Mereka senantiasa pasrah dan senantiasa menyerahkan segala urusan mereka hanya kepada Allah, dan tidak pernah pesimis dan tidak pernah berburuk sangka kepada Allah ataupun protes dengan hati kecilnya. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim alaihi salam 80 tahun tidak dikaruniakan anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 80 tahun hidup di dunia enggak punya anak. Sedangkan Allah menyatakan, al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia. Anak dan harta adalah perhiasan dunia. Seorang belum memiliki perhiasan dunia kalau dia belum punya anak di dunia ini. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah 80 tahun tidak punya anak, jamaah. Setelah itu Allah karuniakan untuk beliau seorang anak dari istri keduanya yang bernama Hajar. Yang tadinya dia budaknya Sarah, kemudian dihadiahkan oleh Sarah dan dijadikan madu aslinya untuk suaminya. Madu aslinya untuk suaminya. Setelah itu Allah karuniakan untuk Nabi Ibrahim seorang putra. Seorang anak lelaki Nabi lagi. Nabi Ismail alaihi salam. Ketika Ismail sudah beranjak dewasa, jamaah, bagaimana kita semua bisa merasakan ketika sekian lama kita enggak punya anak, tiba-tiba Allah karuniakan untuk kita seorang anak. Tentunya keterikatan batin kita dengannya sangat luar biasa, apalagi anak tersebut sudah mulai dewasa. Tatkala Nabi Ismail sudah mulai dewasa, Allah mewahyukan, memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memenggal, memotong leher Nabi Ismail. Dalam mimpi beliau, mimpinya para nabi adalah wahyu yang Allah sebutkan dalam surat As-Saffat. Nabi Ibrahim menyatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Qala abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya Allah minas sabirin. Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, aku mimpi menyembelih kamu, apa pendapat kamu? Ya. Kenapa beliau bertanya kepada Nabi Ismail? Karena mimpi beliau adalah wahyu dari Allah. Beliau seorang nabi, anak beliau pun seorang nabi. Maka Nabi Ismail menyatakan, ya wahai ayahanda, laksanakan perintah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan aku dalam keadaan sabar. Kenapa Nabi Ismail berkata demikian dalam keadaan nyawa beliau menjadi taruhan? Pisau akan diletakkan di atas leher beliau, karena beliau tahu yang memerintahkannya adalah Rabbul Alamin, yang memerintahkannya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang tidak akan pernah menzalimi hambanya, yang tidak akan mungkin memerintahkan sesuatu yang sia-sia, lagi konyol tidak ada manfaat buat dunia dan akhirat seorang hamba. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menjatuhkan Nabi Ismail dan beliau memegang lehernya, coba bayangkan seorang ayah menjatuhkan anaknya, dia pegang leher anaknya kemudian pisau di tangannya, watallahu lil jabin, dan pisaunya sudah berada di hadapan lehernya, wa nadainahu ayya Ibrahim, seketika itu kami memanggil wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, kamu telah merealisasikan wahyumu dalam mimpimu. Maka Allah menyatakan, wa fadainahu bidhibhin 'azim, ya, kami hentikan perintah tersebut, kemudian kami gantikan dengan seekor domba. Nabi Ibrahim tidak protes sama Allah. Nabi Ibrahim tidak menyatakan, ya Allah, kenapa tidak sapi, kenapa harus anak? Kenapa tidak kambing, kenapa harus anak? 80 tahun, ya Allah, aku hidup tanpa anak. Setelah engkau anugerahkan, karuniakan kepadaku seorang anak, lantas engkau perintahkan aku untuk menyembelihnya, apa manfaatnya? Secara akal manusia tidak mampu menggali apa hikmahnya, apa manfaat? Anak sendiri kita bunuh, apa manfaatnya? Tetapi karena ini wahyu dari Allah, Nabi Ibrahim tidak bertanya sedikit pun. Jangankan protes, tanya pun tidak. Kenapa? Tidak. Langsung sami'na wa ata'na, karena yang memerintahkannya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, alladhi kull ala kulli syai'in qadir, alladhi innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun, biyadihi al-khair, segala kebaikan berada di tangannya. Wa ma bi dhallamin lil 'abid, yang tidak pernah dan tidak akan menzalimi hambanya. Tidak ada kata kenapa, tidak ada kata nanti, tidak ada permohonan untuk digantikan perintah tersebut dengan yang lainnya. Kenapa jamaah? Karena telah tertanam kuat iman kepada takdir, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah lagi maha tinggi di dalam hati mereka. Tidak ada sedikit pun protes. Maka tidak lama kemudian, 13 tahun setelah Allah karuniakan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Allah karuniakan untuk beliau lagi putra kedua Nabi Ishak dari istrinya Sarah yang umurnya tidak jauh dari Nabi Ibrahim. Sudah lebih 80 tahun Allah anugerahkan anak kedua untuk Nabi Ismail, untuk Nabi Ibrahim dari Sarah setelah menjalankan perintah Allah tadi. Kemudian dari Ishak dan Ismail ini lahir seluruh para nabi dan para rasul yang datang setelah mereka. Seluruh para nabi yang Allah utus kepada Bani Israel itu anak keturunannya Ya'qub. Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Sedangkan anak Nabi Ismail yang menjadi nabi, anak keturunan beliau adalah nabi kita Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi dan para rasul. Kebaikan dibalik menjalankan perintah Allah. Nabi Musa alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah, an asri bi ibadi fadhrib tariqan fil bahri yabasa, wahai Musa, bawa larikan hamba-hambaku ke arah pantai. Kalau kita berpikir, kok ke pantai? Setelah sampai di pantai, di depannya laut, mau lari kemana lagi? Kan begitu. Kenapa tidak ke gunung? Kenapa tidak ke hutan? Tidak ada kata kenapa dari Nabi Musa. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa membawa lari Bani Israel ke arah laut. Begitu Nabi Musa AS membawa lari Bani Israel ke arah laut, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai-sampai Allah ceritakan dalam surat Asy-Syu'ara, فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ ketika dua kelompok ini sudah saling melihat, Fir'aun dan bala tentaranya melihat Musa dan kaumnya, Musa dan Bani Israel sudah melihat Fir'aun dan bala tentaranya semakin dekat. Tua apalagi kalau bukan kematian. Maka mereka menyatakan, inna lamudrakun, wahai Musa, kita pasti ketangkap, kita akan dibantai oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Apa yang dijawab oleh Musa? Seketika itu Musa menjawab, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Sekali-kali tidak, ini tidak akan terjadi, karena yang bersamaku adalah Allah. Yang memerintahkan aku membawa lari kalian ke sini adalah Allah, dan Allah tidak akan mungkin memerintahkan kita untuk sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada kebaikan dan manfaatnya sedikit pun untuk dunia dan akhirat kita. Musa tegar. Musa tidak ragu sedikit pun terhadap janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Setelah itu Allah memerintahkan Musa memukul tongkatnya, tongkat kecil. Diperintahkan oleh Allah untuk memukul laut. Menurut akal kita, tongkat kita pukulkan ya, ke laut bisa buat apa? Apakah bisa membelah air di ember saja tidak akan terbelah dengan tongkat kecil, apalagi laut? Lagi-lagi Musa alaihi salam pasrah Islam kepada Allah. Beliau tidak bertanya, ya Allah bisa buat apa tongkat aku ini? Perintah dari Allah beliau jalankan, tidak beliau tanyakan kenapa. Yang ada sami'na wa ta'na dari beliau. Beliau pukul, maka laut pun terbelah menjadi dua. Setelah itu Allah perintahkan Musa AS untuk memasukkan Bani Israel ke dalam laut yang telah terbelah. Ini juga tantangan berikutnya yang tidak kalah beratnya daripada perintah sebelumnya. Karena membawa orang ke dalam laut, mungkinkah laut itu akan kering dan kita bisa ya, menyeberangi? Tentunya tidak. Ini adalah membawa kepada kematian. Lagi-lagi Musa pasrah dan tidak bertanya kepada Allah, kenapa ke laut ya Allah? Mau dibawa kemana kami? Apakah kami akan dikuburkan dalam laut supaya mayat kami tidak didapatkan oleh Fir'aun? Tidak. Pasrah jamaah. Allah selamatkan. Bani Israel ketika mendapatkan perintah tersebut, mereka main logika. Bani Israel itu adalah orang yang paling cerdas di muka bumi saat itu. Dan mereka, Allah sebutkan, wa faddaltukum 'alal 'alamin, kami jadikan kalian kaum yang paling baik, yang paling hebat, yang paling sempurna di muka bumi saat itu. Manusia tercerdas di muka bumi, yang paling sempurna dibandingkan kaum-kaum lain, dibandingkan Al-Qibti dan yang lain-lainnya di muka bumi saat itu. Orang-orang cerdas. Ketika Musa memerintahkan mereka lari ke laut dan masuk ke dalam ya, laut, mereka main logika. Inna lamudrakun, wahai Musa, kita sudah pasti ketangkap, mau lari kemana lagi? Fir'aun bala tentara sudah semakin dekat. Musa enggak memainkan logikanya. Yang ada dari beliau adalah Islam pasrah, sami'na wa ta'na terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang benar siapa di sini? Musa alaihissalam. Mereka menyikapi perintah Allah dengan logika mereka. Sedangkan Musa alaihissalam menyikapi perintah Allah dengan sami'na wa ata'na, sifat pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bani Israel jamaah. Menggunakan logika mereka dengan di hadapan perintah Allah, seakan-akan mereka lebih cerdas daripada Allah. Padahal yang memerintahkan mereka, yang menciptakan mereka, yang menciptakan Fir'aun, yang menciptakan bala tentara adalah Allah. Mereka mau hitung-hitungan dengan perintah Allah. Mungkinkah mereka lebih cerdas daripada Allah? Ini pula yang dilakukan oleh sebagian orang yang sudah tahu sebuah pekerjaan itu haram. Kalau saya tinggalkan, setiap bulan masukan saya dari mana lagi? Sekarang saya sebagai karyawan riba, setiap bulan saya punya uang tunai 20 juta. Kalau saya tinggalkan, pekerjaan tidak ada. Saya makan apa? Anak saya makan apa? Istri saya makan apa? Saya naik apa? Bagaimana kondisi saya? Anda berburuk sangka kepada Allah, dan Anda adalah manusia yang paling bejat kepada Allah, karena telah berburuk sangka kepada Allah. Allah yang mengharamkan riba tersebut, bukan manusia. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan haram lainnya. Betapa sering kita seperti itu. Kalau dia penjual makanan, ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulai dia berpikir, saya tinggalkan 20 menit ke masjid. Asar 20 menit, maghrib 20 menit, isya 20 menit. Dalam 20 menit ini bisa laku 20 bungkus atau 10 bungkus nasi. Setiap satu bungkus saya punya untung 10 ribu. Berarti 10 bungkus berapa ribu? Berapa ratus? 100,000 kali 3 waktu berapa jemaah? 300,000 kali sebulan berapa? Hah? 4 juta omset saya hilang gara-gara pergi salat jamaah. Ya subhanallah. Secara tidak langsung kita menyatakan kita akan semakin taat, semakin sengsara. Kita semakin taat kepada Allah, kita akan semakin disiksa. Secara tidak langsung kita menyatakan Allah maha zalim, Allah maha menzalimi hambanya. Na'udzubillah min dzalik. Fir'aun saja tidak menyatakan demikian dan tidak berkeyakinan demikian. Ini hendaknya menjadi renungan bagi kita jamaah. Andai kata kita mati dalam keadaan lapar karena enggak punya rezeki, dan itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Andai kata terjadi kita mati kelaparan karena menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, kita selamat di dalam alam barzakh. Kita selamat di akhirat. Bagaimana kalau mati dalam keadaan melakukan pekerjaan-pekerjaan haram seperti riba? Di dalam kuburannya saja dirobek mulutnya dan perutnya diisikan kalajengking dan ular-ular yang berbisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam alam barzah, pelaku riba, karyawan riba, nasabah riba, di perutnya diisikan kalajengking oleh Allah dan ular-ular yang berbisa, dan perut mereka membesar seperti rumah-rumah yang ada di dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam alam barzah. Inilah di alam barzah dan di akhirat pula dia ditenggelamkan ke dalam sungai darah, dan dari jauh, dan dia memasukkan ke dalam mulutnya batu-batu dari api neraka. Dan mulutnya dirobek oleh Allah dan dilemparkan batu dari api neraka ke dalam mulutnya karena dia memasukkan harta haram ke dalam tubuhnya. Apa yang kita khawatirkan jamaah? Sehingga kita menunda-nunda taubat. Kalau saya soleh, kalau saya taat, nanti pekerjaan uang masuk saya, subhanallah. Apakah Allah maha zalim? Apakah Allah maha penyiksa? Ataukah Allah maha rahman? Ataukah Allah maha rahim? Ataukah Allah maha hakim? Ataukah Allah maha alim? Dan di sini Nabi Musa. Nabi Musa tidak diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan pekerjaan suap menyuap, bukan. Yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim bukan meninggalkan riba saja. Yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim bukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya uang, makanan, tetapi diperintahkan oleh Allah sembelih anakmu wahai Ibrahim. Penggal lehernya. Apakah ada pertanyaan kenapa tidak yang lain ya Allah? Kenapa harus anak? Kenapa tidak sapi? Kenapa tidak kambing? Tidak, pasrah dari beliau. Sami'na wa ta'na. Subhanallah. Demikian juga para sahabat kita. Ketika seorang sahabat pulang dari Syam, baru pulang belanja khamar. Karena kita tahu sekian lama khamar belum diharamkan di dalam Islam. Dia sempat ingin menghadiahkan sebotol khamar untuk Nabi. Maka Nabi menyatakan, "Ama ta'lam anna Allah qad harramah?" Apakah kamu tidak tahu khamar itu sudah diharamkan oleh Allah secara totalitas? Mia kembata ceh 12 timang kinang. Haiku. Pulang dari Syam belanja khamar. Kemudian ingin menghadiahkan untuk Nabi. Ya lumrah karena beliau belum tahu ayat Al-Maidah telah turun yang mengharamkan khamar secara totalitas. Ya, dalam sebuah riwayat jika saya tidak salah ingat adalah Abu Talha, dan beliau bisnis khamar bukan sekedar untuk gonta-ganti mobil mewah, bukan untuk membangun rumah istana, bukan, tetapi untuk membiayai anak-anak yatim di bawah beliau. Anak yatim Madinah beliau biayai, beliau hidupkan mereka dari hasil bisnis khamar, karena di saat itu belum haram. Begitu beliau pulang dari Syam, belum sampai ke rumah, di tangannya masih ada belanja. Nabi menyatakan, "Tuhanaka tepul khamar yang kaharum 12 timang takat di Nabi." Apakah Abu Talha menyatakan, "Wahai Rasulullah, maha kubah yang kalau kubelanja yang kubah deh. Abis tengkeno, bah kubah abis stok nyuile. Lih nyomeran pegaharum. Pakan hanya pegah tu kalau kubelanja, rumpakan pah kubah kubelanja hanya pegaharum. Bah kubelagut nyuile hanjut." Tidak. Sami'na wa ta'na dari mereka, karena mereka tahu yang mengharamkan khamar adalah zat yang memiliki rizki, yang mengatur alam semesta ini, biyadihil khair, segala kebaikan berada di tangannya, bukan di tangan orang yang memiliki khamar. Mami tanya tentang tak makai ujud Nabi, tak pelagut nyoleh, kata dia rokok haram, tunggu stok ini habis, buang, bakar, kok tunggu stok ini habis baru nak jual rokok lagi? Na'udzubillah min zalik. Udah tahu ini pekerjaan haram, tunggu dulu, tunggu apa? Tunggu malaikat maut mencabut nyawa baru keluar. Tunggu ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk, baru kita bertobat. Jadinya Abu Thalhah, habis dah beki ya jamaah, baru wahai mantang barang-barang belanja mantang bajaro. 12 timang kenang. 12 timang kan bahasa Aceh kan. Hai ke baru gua anak tu di malam belanja mantang bajaro. Pi anak kada pi khamar ka harum. Langsung di depan Nabi beliau pecahkan. Yang mana dalil ini kata Syekh Utsaimin dijadikan sebagai dalil bahwa khamar tidaklah najis, karena kalau dia najis tidak akan mungkin dipecahkan dan dibuang di sembarang tempat oleh para sahabat Nabi. Mami tanya kan kata musom-musom, oh nadi ustaz ni pula itu aru kau yo kabeh nyobek dah muka lain tu. Ya kan? Tidak. Ada tak habis stok yang tayang kana? Bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Anas bin Malik sedang menuangkan khamar untuk beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang sahabat Nabi berteriak dari jauh menyatakan sesungguhnya telah turun ayat khamar yang mengharamkan khamar secara totalitas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan gelas khamar sudah di tangan-tangan mereka. Mami tanya kiban, apa yang punya? Oh khamar no? Allah berarti kabeh baru dipegah. Dia tanya mungkin kada makai. Ya. Kata Anas bin Malik, seketika itu mereka melemparkan dan membuang gelas yang sudah dituangkan khamar di tangan mereka. Hana istilah tiba arukok bagi para sahabat Nabi dalam beragama. Mami tanya menunggang pura-pura anak, oh pun pegah salat tahajud pun khamar. Allah ku pegapakan telah dan pegah mesti jikan pegah segolam kamu ji. Kira masalah tahajud menunggang pegah. Tidak jemaah, pasrah. Inilah yang namanya Islam. Ketika para sahabat Nabi diperintahkan hijrah ke Habasyah, minta pikir kiban di hijrah ke Habasyah, mengarungi melewati Laut Merah. Ya, Uthman, ya Romlah bintu Abi Sufyan membawa bayi yang masih kecil. Ya, tentunya waktu itu kapalnya masih kecil-kecil, golongan kapal Titanic. Ya, masih kecil-kecil. Ke Ethiopia, sebuah negara yang bahasanya tidak mereka pahami, kulitnya beda, tabiatnya beda. Bahasa tidak mereka pahami, tidak ada orang satu pun yang mereka kenal, dan tidak ada orang yang menjaminkan rumah pekerjaan untuk mereka. Hanya saja Nabi menyatakan, kalau kalian di sana, orang-orang musyrik Mekah ini enggak akan bisa lagi menyiksa kalian, cuma itu aja. Tetapi para sahabat tidak ada yang menyatakan, wahai Rasulullah, mampu kamu paju, miyakadru kedih. Ini properti baru ku pegat inoi Mekah, hanya kecoh oleh Abu Lahab itu. Ya. Utang letak kabak propertinya ku jauh Habasyah pun kepada tu tu gede tu kerja tidak jamaah. Samina wa ta'ana. Abu Bakar diminta tengah malam oleh Rasulullah untuk menemani beliau hijrah ke Madinah dengan jalan kaki, dalam keadaan Nabi sudah menjadi wanted Abu Lahab dan partainya, dan leher Nabi kita dihargakan 100 ekor unta. Kalau kita diminta oleh Nabi kayak gitu, atau enggak usah Nabi, ustaz aja minta, jam 3, jam 2 malam ditelepon oleh kawan atau oleh guru kita untuk agama Allah, hai kadinijak kena sehat nyurumo kai kepung umma usah urinang tengah sakit tahan tengah ngidam kang kuja padahal nah parang-parang kau kuasa untuk jaga drone kada makai. Abu Bakar tidak, tetap beliau menemani Rasul, karena beliau tahu yang memerintahkan Nabi hijrah adalah Allah Rabbul Alamin yang menjaga segala, yang mengatur alam semesta ini. Ketika Abu Bakar dan Rasulullah ingin masuk ke dalam goa, goa apa jamaah? Goa Thawr. Untuk sembunyi di dalam, yang dilakukan oleh Abu Bakar apa jamaah? Bukan entah mengeruah nilai Nabi. Ya, mereka mungkin kada makai bah kita mengele makeup le kalau jikin makeup mengele. Enggak. Abu Bakar duluan yang masuk, beliau cari jangan sampai ada binatang-binatang yang berbisa yang akan menggigit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pertaruhkan nyawanya untuk agama Allah Subhanahu. Bukan sekedar karir, bukan sekedar pangkat yang khawatir dimatikan karena membela agama Allah. Itu hanya sifat mereka para pengecut dan tidak mengenal dan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau pertaruhkan nyawanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar karir atau jabatan. Jamaah, kalau beliau masuk digigit oleh ular, mati apa enggak? Mati. Digigit oleh kajangking, mati. Demi menyelamatkan agama Allah dengan selamatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, barulah beliau persilahkan Rasulullah untuk masuk. Ketika Abu Bakar melihat ke arah pintu ghawa, beliau melihat kaum musyrikin berdiri di atas, maka beliau menyatakan, ya Rasulullah, law anna ahdu absara tahta qadami la absarana, wahai Rasulullah, miu tempaika lan uyuki bacut mata fi amataika la uyubdu layu. Kalau dia sempat lihat ke bawah, wahai Rasulullah, kita pasti dilihat oleh mereka, terlihat oleh mereka. Apa jawabannya Rasulullah? Dengan ketenangan, kenyamanan hati, beliau menjawab, ya Abu Bakrin ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana praduga kamu terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Karena yang memerintahkan Nabi melakukan hal tersebut adalah Allah, tidak akan mungkin Allah menyia-nyiakan perintahnya. Demikian juga perang Badar. Nabi mengajak para sahabatnya ke Badar untuk menghadang siapa? Saudagar-saudagar Quraisy yang pulang dari Syam, tidak bawa persiapan perang, karena memang bukan tujuan untuk perang. Jumlah mereka cuma 300 orang. Tiba-tiba harus berperang melawan musuh yang lebih dari 1000 orang, semuanya dengan senjata lengkap, persiapan yang matang. Di malamnya turun hujan, paginya becek. Nyotanya kibat, nyor Rasulullah bahwa siat kan, kue mita bubu bungkuk leta kubalom tu, bahentuk long kuberangkat, tiro dari ini. Kata matai mungkin. Bahwa lu Madinah ni aku pakai masyarakat ini, urun-urun bahino. Mika cerita wah, benda cerita jalom. Tidak ada yang akal-akal sama Nabi saw. Apa yang mereka lakukan? Salat tahajud. Disebutkan dalam riwayat tersebut Nabi salat semalam penuh sampai subuh. Padahal kalau kita pikirkan, kalau begadang malam paginya akan lemas, kan begitu? Dan paginya becek, musuh punya panah. Musuh punya tombak, mereka punya kuda. Para sahabat enggak punya panah, enggak punya pedang, enggak punya kuda. Kecuali beberapa orang saja. Kalau perang menurut logika konyol, mati konyol. Tapi karena Allah yang memerintahkannya, tidak ada para sahabat yang menyatakan, wahai Rasulullah, aku tak tunda macam perang ini wujud, kamu sayang ke drone. Ya, kamu sikat ya, tak. Sayang ke drone, tidak. Kita minta, ustaznya, kamu kasihan. Cuma sayang ke drone, tak balik betul. Kini kita tak ada makai lagi. Tidak aja mah. Sami'na wa ata'na di hadapan perintah Allah dan Rasulnya. Bukan sekedar disuruh perintah oleh Rasulullah, tinggalkan riba, tinggalkan khamar, tinggalkan suap, menyuap. Tidak. Perintahkan oleh ini, nimbannya depannya tombak, panah, pedang. Di depan mata mereka. Tidak ada jaraknya. Di tengah-tengah padang pasir pertempuran. 300 lawan pasukan lebih dari 1000 orang dengan persenjataan yang lengkap. Semuanya sami'na wa ata'na. Allah berikan kemenangan untuk mereka. Secara logika tidak mungkin menang Nabi dan para sahabatnya 300 orang tanpa senjata, tanpa persiapan yang lengkap, melawan musuh lebih dari 1000 orang dengan senjata-senjata yang sangat lengkap, dan panglima-panglima perang mereka semua turun lapangan seperti Khalid bin Walid, Abu Jahal, ini panglima-panglima perang yang hebat perangnya. Semuanya turun di perang Badar. Abdullah bin Mas'ud yang kurus kerempeng, rupanya beliau yang memenggal dan memutuskan leher Abu Jahal yang badannya tegap dan besar dan jago berperang dan bergelut. Apa sebabnya jamaah? Buah dari iman kepada takdir. Buah dari iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dunia menjadi hina di hadapan Allah, di hadapan mereka, tatkala mereka harus meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah tidak memerintahkan kita meninggalkan dunia. Allah cuma memerintahkan kita, ini perintah-perintahku, laksanakan. Ini larangan-laranganku, tinggalkan. Enggak kamu tinggalkan enggak mengapa, ada konsekuensinya, ada alam barzah setelah itu. Ya, ada alam barzah. Ada kalajengking di dalam alam barzah, ada ular, ada naga, ada api, ada palu yang ditamparkan oleh malaikat-malaikat yang ada di dalam kuburan. Itu ada, ingat, itu ada. Maka Allah berikan pilihan jamaah. Mereka para sahabat Nabi, tidak ada istilah, mereka tidak pernah mengenal istilah tiba ruku' dalam beragama.